ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Kemudian dalil yang keempat. Berkata penulis rahimahullah, wa ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbi'ukum mal adh hiya namimatu alqalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kalian kuberitahu tentang al-adh? Bacaannya seperti itu ya, al-adh itu bacaan di kebanyakan riwayat di buku-buku hadis, tapi di sebagian buku-buku yang memuat gharibul hadis dikatakan boleh di kasrah. Dotnya boleh di kasrah, dibaca al-adh. Boleh dibaca al-adh. Tapi kalau dibaca al-adh itu lebih banyak. Iya. Dan al-adh itu artinya dusta, kebohongan dan sihir. Iya. Dan sihir. Baik. Itu artinya secara bahasa. Dan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, inginkah kalian kuberitahu tentang al-adh? Maka beliau terangkan al-adh itu adalah an-namimah, perbuatan namimah, mengadu domba. Ya, dikatakan namimah karena hadith itu, pembicaraan itu, ya, dia angkat kemudian dia sebarkan dalam bentuk ingin merusak. Dalam bentuk ingin merusak. Baik, jadi itu yang disebut dengan namimah. Jadi kalau ada yang tanya apa itu namimah, secara global namimah adalah naklul hadith ala wajihil ifsad, menukil pembicaraan dengan bentuk ingin merusak. Ya, kalau ada A, dia menukil pembicaraan kepada orang lain, kepada si B, ingin merusak, maka ini namanya apa? Itu namanya namimah. Iya. Maka itulah yang disebut dengan namimah. Dan namimah ini dikatakan al-qalatu bainan nas, itu banyak membicarakan keburukan dan menghasut antara manusia. Jadi al-qala yaitu pembicaraan yang telah diucapkan yang telah diedarkan di tengah manusia. Ya, al-qala pembicaraan yang banyak. Baik. Dan di sini penulis rahimahullah membawakan hadith ini, beliau ingin menerangkan bahwa namimah itu bentuk dari bentuk apa? Bentuk dari bentuk sihir. Iya. Namimah bentuk dari bentuk sihir. Kenapa bentuk dari bentuk sihir? Sihir itu kan banyak membuat kerusakan, memecah belah, memisahkan hati. Ya, sama namimah seperti itu. Dia nukil pembicaraan antara orang-orang, akhirnya banyak berbicara, akhirnya banyak terjadi perselisihan, permusuhan, percekcokan. Sama hasilnya dengan apa? Dengan sihir. Ya. Maka dari sisi ini dia dianggap dari bentuk apa? Bentuk sihir. Dari sisi dia memecah belah dan merusak di tengah manusia. Iya. Merusak di tengah manusia. Baik. Dan namimah ini dari dosa yang diharamkan, dari hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Baik. Jadi ini namimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata an-namam. Dalam sebuah riwayat Al-Qattat, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Iya. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Baik, jadi dari sisi dia dihukum dianggap sebagai sihir, itu jelas ya, karena sama-sama merusak di tengah manusia dan memisahkan di tengah manusia. Iya. Dan ini dalil bahwa namimah adalah dosa besar. Namimah adalah dosa besar. Kemudian yang terakhir, sini penulis rahimahullah bawakan dalil yang kelima. Walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Bagi keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Bagi keduanya, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sungguhnya di antara bayan, di antara penjelasan, keterangan, ada yang merupakan sihir. Ada yang merupakan sihir. Jadi min di sini itu menunjukkan bagian dari bayan, enggak semua bayan ya. Tapi bagian. Minnya namanya, namanya dalam bahasa Arab litab'id. Menunjukkan sebagian. Dan itu datang dalam sebagian riwayat, inna ba'dal bayan la sihrun. Sungguhnya sebagian penjelasan adalah sihir. Adalah sihir. Ya, bagaimana sisi sihirnya? Ya. Sihir itu kan dia tampakkan kebatilan dalam bentuk apa? Kebenaran. Ya, sama dengan kefasihan juga dalam berbicara menjelaskan. Kefasihan itu kadang seperti itu, karena cepatnya dia berbicara menerangkan, yang diterangkan itu batil, tapi orang anggap itu yang benar. Itu yang apa? Itu yang benar. Maka dia balik kebenaran menjadi kebatilan, yang batil menjadi kebenaran. Iya. Baik, ini sisi kenapa disamakan dengan sihir. Maka tampak dari sini bahwa penyamaan ini dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ada pun hukumnya menjelaskan, namanya menjelaskan. Kalau dia terangkan itu bagus, ya dia memang menjelaskan kebenaran dengan kefasihan, maka itu adalah hal yang dipuji, perkara yang bagus. Jelas ya? Tapi yang batil itu, kalau kebatilan dia terangkan dengan kefasihan sehingga seorang tertipu dengan kebatilan tersebut, inilah yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi bedakan ya antara dua hal. Disebutkan katanya bahwa ada seorang lelaki yang pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sebuah keperluan. Lalu orang ini ketika menjelaskan keperluannya itu sangat fasih dia jelaskan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, "Hada wallahi as-sihrul halal." Inilah demi Allah yang namanya sihir yang halal. Sihir yang apa? Yang halal. Karena itu ada sebagian ulama yang menyusun buku namanya As-Sihrul Halal. Sihir yang halal. Dia kumpulkan dari bait-bait syair yang sangat fasih dalam menggambarkan berbagai permasalahan. Jelas ya? Nah, yang dicela di dalam hadis yang merupakan sihir, yang dicela bentuk dari sihir, yaitu kalau dia membolak-balik kenyataan, yang hak dia rubah jadi batil, yang batil dia rubah menjadi apa? Menjadi hak. Baik. Jadi ini maksud dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang membawakan dari hadis ini. Jadi berangkat dari penjelasan penulis rahimahullahu taala di sini, Atau sebelumnya hadis yang terakhir ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa di antara bentuk bayan ada yang dihitung sebagai sihir, yaitu bayan yang terdapat di dalamnya pengaburan terhadap kebenaran atau pembenaran terhadap kebatilan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis juga tercelahnya bentuk penjelasan yang seperti itu. Bentuk penjelasan yang seperti itu. Baik. Seorang itu perlu dia belajar ya bahasa yang bagus. Jangan dia anggap, oh ini kalau saya bahasanya bagus, ya menerangkan kepada manusia baik, nah nanti saya apa namanya mempelajari ilmu sihir. Enggak, jangan berpikir seperti itu ya. Ya, karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diangkat sebagai rasul, beliau memohon kepada Allah apa? Hah? Supaya diberi tambahan kefasihan berbicara. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan di lisanku supaya mereka paham ucapanku. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, jadikanlah Nabi Harun juga ikut kepada Nabi. Nabi Musa terangkan kenapa Nabi Harun dia kandidatkan sebagai Nabi juga. Huwa afsahu minni lisanan. Lisannya lebih fasih daripada saya. Lisannya lebih fasih daripada saya. Dan ada sebagian Nabi disifatkan sebagai khatibul anbiya, khatibnya para Nabi, karena fasihnya. Jelas ya? Dan lihat ya dari hujah-hujah para Nabi dalam Al-Quran itu. Itu hujah-hujah mendalam, tidak terkalahkan. Itu kekuatan di dalam membahasakan. Iya. Dan seorang ahlul haq, pengikut kebenaran, itu harus mengetahui hal-hal yang seperti ini dia pelajari. Apalagi dia adalah seorang dai di jalan Allah. Ya kalau orang-orang umum, orang-orang awam itu dia ada pelajar ya namanya ilmu komunikasi. Iya. Supaya bisa bicara dengan orang. Kalau dia jadi pegawai bagaimana cara berbicara, dia jadi pemimpin bagaimana cara berbicara. Itu mereka pelajari. Iya. Mereka pelajari. Dan itu semuanya ada di dalam bahasa-bahasa hadis. Cuman perlu diperhatikan saya. Perlu diperhatikan. Ya, orang yang belajar agama itu lebih mendalam kalimat-kalimatnya. Sebab ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi itu lebih menghujam ke dalam apa? Ke dalam hati. Ya. Yang membuat pembicaraan itu mudah diterima. Yang pertama kalau dia memilih kalimat-kalimat yang pas untuk dimasukkan, didengarkan. Itu bahasa Al-Quran dan bahasa hadith, tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Jelas ya? Ini hal dari sisi kemudahan untuk memahami. Ya, adapun gerakan-gerakan, ya, retorika dan seterusnya, itu cuma pelengkap-pelengkap saya. Ya, kadang diperlukan, kadang tidak diperlukan. Jelas ya? Kadang diperlukan dan kadang tidak diperlukan. Dan kita belajar duduk dengan para ulama. Ya. Kadang mereka hanya duduk, tidak pernah bergerak, bicaranya biasa. Tapi subhanallah lebih menghujam ke dalam hati dari pembicaraan sebagian orang yang berapi-api. Ya, tangannya ke kanan dan ke kiri. Seakan-akan orang itu pantatnya loncat-loncat karena dia berbicara. Tapi tidak masuk ke hati. Cuma semangat saya. Nah, itu beda ya bahasa ahlul ilm dengan bahasa orang yang cuma jago apa namanya memotivasi saja. Iya. Ya, sekarang macam-macam ya, ada yang namanya motivator, ada yang namanya provokator. Kan begitu. Ya banyak model. Nah, semuanya jago berbicara. Jago berbicara. Jadi maksud saya bahwa di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir memang, tapi ada sihir yang halal, bagus. Itu yang dibahasakan ya oleh Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya penjelasan yang baik itu diperlukan. oleh orang yang mengenal kebenaran. Bagaimana dia bisa mentransfer kebenaran itu kepada manusia kalau dia tidak punya retorika penjelasan yang bagus? Ya, baik. Dan cara metode penjelasan itu, kalau dia belajar hadis Nabi, belajar etika Nabi, dia sering baca ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, itu pasti terbentuk dengan sendirinya. Cuman perlu untuk dipelajari. Ya, saya ingat guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala pernah berkata, ada orang yang datang ke saya, dia bertanya, ya Syekh, ajari saya bagaimana cara berkhutbah menjadi khatib yang bagus. Kata Syekh, begini saja, kamu hafal Al-Quran, terus kamu hafal Riyadus Salihin, sudah, kamu kesini, saya ajari kamu jadi khatib yang bagus. Maksudnya apa? Kalau dia sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, ya semua bahan untuk khutbah sudah dia miliki. Kan begitu? Pasti dia bisa berbicara. Dia baca ayat-ayat saya, hadis-hadis dalam pembahasan, sudah lengkap apa yang dia sampaikan. Jelas sampai sini? Ya, maka itu ada hal-hal yang bagus di dalam pembahasan-pembahasan ayat Al-Quran dan hadis. Hanya saja kadang perlu dicermati. Dan tidak dilarang ya, seorang misalnya belajar dari ilmu komunikasi itu tadi, diambil hal-hal yang bagusnya, walaupun ada perkara-perkara yang mungkin kurang bagus ya. Apalagi kalau namanya orang di ilmu komunikasi itu biasanya dia melihat tokoh-tokoh yang dikenal di tengah manusia, yang dikatakan jago berbicara, nah, dari situ dia pelajari, ah, ini dia berbicara karena oh dia punya retorika yang bagus, oh ini dia gampang di ini karena dia memilih katanya sangat bagus, oh ini dia ini karena dia tepat memposisikan perkara-perkara. Itu mereka pelajari dari sisi itu. Dan kalau orang belajar Al-Quran dan hadis, dia tidak perlu yang begituan. Jelas ya? Semuanya ada di dalam biografi para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin, itu ada semuanya. Ya. Hal yang lebih fasih, lebih lengkap daripada itu. Tapi kekurangan kita kadang di dalam apa? Memperhatikannya. Baik. Jadi di sini lima dalil ya disebutkan oleh penulis di dalam bab ini terkait dengan masalah bentuk-bentuk dari sihir. Ada lima dalil. Jadi kalau saya simpulkan dari keterangan penulis rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala di sini menerangkan dari hal-hal yang dianggap sebagai sihir itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada namanya ilmu nujum. Iya. Ada namanya ilmu nujum. Kemudian yang kedua ada namanya meniup di dalam ikatan-ikatan itu tadi. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu bayan, penjelasan. Dan yang keempat atau sebelumnya ya ada namanya namimah, keempat ada namanya bayan. Ini dari bentuk-bentuk sihir yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya, selain daripada iyafa, turqa dan tiara yang diterangkan oleh penulis. Dan di sini di penjelasan bagaimana tukang sihir itu, di sini kan kelihatannya dari bab ini dan bab sebelumnya dan bab setelahnya, itu kelihatannya bahwa tukang sihir ini dia itu punya tanda-tanda, ciri-ciri. Ya. Jadi kalau ingin tahu tukang sihir itu apa, ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ciri yang paling pokok di tengah tukang sihir, dia mengaku tahu perkara yang apa? Perkara yang gaib. Iya. Terus yang kedua, dari ciri pokok tukang sihir adalah memusuhi manusia. Permusuhan dengan manusia. Membuat kerusakan. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari ciri tukang sihir, dia memiliki kesiapan penuh untuk berbuat segala kekejian dan dosa dan maksiat. Segala kekejian serta dosa dan maksiat. Dan yang keempat dari ciri tukang sihir, dia juga bisa melakukan perkara-perkara kotor secara hisi maupun maknawi dalam bentuk meniup, meludahi dan sebagainya. Kemudian dari ciri tukang sihir itu, dia itu menerima untuk berdusta, berlaku munafik, ya, dan menjauhi segala hal yang terpuji secara akhlak maupun secara syar'i. Baik, itu mungkinnya beberapa sudut dari tukang sihir ini yang bisa kita perhatikan di dalam bab. Kemudian di akhir bab ini penulis menyebutkan 6 pembahasan. Kata beliau, fihi masail, beberapa pembahasan yang terkandung di dalam bab. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ula anna al-iyafata wa turqa wa tiara min al-jibd. Sesungguhnya iyafa turq dan tiara adalah beberapa bentuk dari jibd, dari sihir. Ini dianggap dari sihir berasal dari apa namanya, ucapan siapa? Ucapan Umar mengatakan al-jibat adalah apa? Sihir. Dan juga berdasarkan hadith Qabisa yang disebutkan oleh penulis di sini. Di hadith yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau tafsir al-iyafa wa tarq. Ya, tafsir iyafa dan tarq. Ada tafsirnya dari ucapan siapa? Hah? Ucapan siapa yang disebut oleh penulis? Ucapan Auf ibn Abi Jamil al-Arabi. Iyafa ditafsirkan apa? Zajarut tayr, mengusir burung. At-turq diartikan apa? Menggaris di atas tanah. Ya, dan ini dia lakukan hal tersebut untuk apa namanya, menebak yang gaib. Kemudian al-thalitha anna ilman nujum min anwa'is sihir, bahwa ilmu nujum itu bentuk dari sihir. Apa tadi haditsnya? Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Itu dalilnya. Kemudian al-rabi'ah yang keempat, al-aqad ma'an nafath min dhalik, membuat buhul dengan meniup pada buhul itu termasuk dari golongan apa? Sihir. Ini yang disebut dengan nama apa tadi? Azimah. Iya. Al-khamisan an-namimah min dhalik. Namimah itu tergolong dari perbuatan sihir. Dari sisi mana dia tergolong perbuatan sihir tadi? Apa kesamaannya dengan sihir? Karena namimah itu memisahkan. Terus yang kedua apa? Namimah merusak hubungan. Ini sama dengan sihir, memisahkan dan merusak hubungan. Iya. Baik. As-sadisa anna min dalika ba'd al-fasahah. Dan sesungguhnya dari bentuk sihir itu adalah sebagian dari kefasihan. Sebagian dari kefasihan. Jadi ada sebagian kefasihan, itu dihitung dari sihir. Dan bahasa penulis detail ya. Beliau katakan sebagian dari apa? Kefasihan, bukan seluruhnya. Kefasihan yang bagaimana tadi yang masuk dalam sihir? Yang membalik, yang membuat kebatilan menjadi seolah-olah kebenaran dan menjadikan kebenaran seolah-olah apa? Kebatilan. Itu yang dihitung sebagai perbuatan sihir. Baik.